Ku yakin segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagiku. Meski semua yang ku lihat tak seperti apa yang ku harap, namun ku memilih percaya kepadamu. Kau berfirman, pulihkan ku. Kau berfirman, sembuh. Yeah.